bintang gembira. Kita bertemu malam itu setangkai mawar merah kusisipkan di selarangmu. Secercah cahaya gembira menuntun mataku berkelana di wajahmu. Kutemukan seribu mimpiku di sana, terpesona kudekatkan wajahmu. Seuntai senyuman yang mesra menyibakkan mega-mega di hatiku. Satu hati, satu desah, satu cinta dinyatakan dalam pelukan membara. Tahukah kau di sana, malam ini bintang-bintang begitu benderang. Di sini aku terbenam dalam rindu, teringat kau bintang di hatiku. Di saat bintang gembira, kita janji bertemu lagi. Setangkai mawar merah nantikan bintangku seorang. Secercah cahaya bintang menuntun mataku berkelana di wajahmu. Kutemukan seribu mimpiku di sana, terpesona kudekatkan wajahmu. Seuntai senyuman yang mesra menyibakkan mega-mega di hatiku. Satu hati, satu desah, satu cinta dinyatakan dalam pelukan membara. Oh, tahukah kau di sana, malam ini bintang-bintang begitu benderang. Di sini aku terbenam dalam rindu, teringat kau bintang di hatiku.